Mazir Mishay. Ini kan kan kalamnya apa? Tamansi. Boleh dengan usisi kan? Istitna. Sawa'un amilta ma'am ahmalta. Sama saja apakah engkau mengamalkan maknya atau tidak. Nasabnya sebagai istitna. Ya. Yang kedua. Dia nasab annahu badal min syai. Badal dari syai yang majrur dengan mbak Zaidah. Dengan syarat agar maknya beramal tentunya. Ya, ini jelas. Jadi boleh nasab. Dua alasan bisa. Adapun rafa, maka juga di atas satu dari dua alasan. Yang pertama, an yakuna khabaron li mubtada'in mahdzuf. Isim yaslah la. Ya, itu rafa sebagai khabar dari mubtada'in mahdzuf, seolah-olah dikatakan illa huwa syai'un la yu'ba bih gitu. Wala farqu 'ala hadzal wajh, tidak ada bedanya di atas alasan atau sisi ini antara maknya itu beramal pun tidak. Ya. Yang kedua, dia isim yang setelah illa itu badal dari syai yang pertama dengan syarat maknya muhmalah. Nah itu. Soalnya jelas ya. Nanti ditanya nih murojaah nih. Ya. sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan? Bantahan jumhur yang mana? Yang membantah imam Islam Bashar. Hah? Imam Islam Bashar. In? Imam Islam Bashar. Islam Islam Bashar terus gimana? Bantahan yang ketiga. Disebutkan Syazazah di Kalbina. Walang yang jika. Terus yang senangnya Sawajabah. Ayah senang ambilnya. Sawajabah yang guna ambilnya adalah Fatsi Mahadrafin. Mana tadi? Yang anda baca tadi? Sebelumnya lagi wajazal bina walam yajib ya. Boleh pula maksudnya isim yang dia didofahkan kepada yang mabni itu boleh mabni tapi tidak wajib gitu, tidak wajib, boleh mabni tapi di sini dibawa pada mabni. Kalau tadi alas yang pertama enggak diterima, yang kedua diterima, jadi dianggap mabni tapi enggak wajib gitu. Bina itu enggak wajib seperti tadi yang kita sebutkan dalam ucapan Ibnu Malik wa mitla apa yang sebelumnya itu. Wa mithlu madza ba'da masifami. Ini boleh wa mithla, boleh mithla, tidak wajib itu. Itu lagi menjelaskan tentang binanya isim yang didhofahkan kepada isim lain yang mabni, maksudnya enggak wajib sifatnya. Apanya? Iya. Ya, bisa, bisa. Boleh semua. Boleh. Hukumnya enggak wajib. Boleh hukumnya. Boleh. Berarti ihramnya mahali gitu. Ya. Paham kan? Jadi kalau yang sawajab itu cuma pada mabni. Ya. Jadi kalau dibawa maknya kepada mislanya mabni tadi. Fi hadhihi al-ayah kana sifati haqq min anna haqq marfu'. Ini. Wa mithlu mafthuh fa wajib an yakuna ak. Ini dalam ayat ini contohnya fathah gitu. Padahal dia sebagai sifat. Ya sifat kan sifat marfu itu loh. Tapi ini fathah, berarti wajib dibawa kepada mabni gitu. Ya kan? Wajib dibawa kepada mabni. Ya, ini juga sama ucapan mayor ini juga. Ya lah sini enggak terima di sini. Oh berarti wajib dibawa kepada mabni. Ini. Meskipun hukum hukumnya itu sendiri boleh, tapi dalam kondisi itu wajib dibawa mabni. La hakum mithla ma anakum. Tontekun, bagaimana lagi sifat dari hak. Dan misal di situ mungkin anda bertanya di sini ma mausul, ya kan? Ma mausul bukan tontekun nahu. Di situ juga masaria ya, jadi duanya, jadi duanya anakum tontekun nahu atau harfiah masaria juga bisa. Perlu dicek lagi di tafsir itu. Wa raf'u ma'thufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin mimalzam haitsu hal. Ya, wa raf'u ma'thufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin mimalzam haitsu hal. Aslinya apa ucapannya? Ilzam raf'u ma'thufin bilakin aw bibal min ba'di mansubin haitsu hal gitu kan. Tetapilah, peganglah rafa'nya isim yang diathafkan dengan lakin atau dengan bal